الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله في حديث ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن قال إلى آخره قال له أي أوصاه إنك تأتي قوما أهل كتاب أي فليسوا جهالا بل عندهم علوم وشبه فنبه ليستعد لهم وليبلغ لهم أمر الله قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أي لا تلتفت إلى شبههم وعلومهم بل بلغهم التوحيد وإلى أن يوحدوه وأن يخصوه بالعبادة دون غيره كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم وفي رواية عبادة الله وهي تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله قوله فإن أطاعوك لذلك أي أخلصوا العبادة وتركوا غيره قوله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد فإن أجاب دعي إلى الصلاة فإن أجاب وأقامها دعي إلى الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف لذلك بدأ بهم في الآية إنما الصدقات للفقراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'ad. Masih di hadis Ibnu Abbas, beliau menyatakan ini hadisnya sudah kita baca pekan lalu, syarahnya saja yang belum. Yang Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman sebagai dai pengajar qadi, beliau berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani. Ketika Ibn Abbas mengatakan qala lahu ay awsahu. Ya, ketika Ibn Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, maksudnya ialah awsahu, mewasiatkan kepada beliau. Dipersiapkan karena ada kaum yang khusus yang akan didatangi oleh Mu'ad. Falaisu juhalan. Ya, inna kata'ti kauman ahlal kita, ahlal kitabin. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang merupakan mereka adalah ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani. Mereka berada di Yaman. Dan mereka di Yaman waktu itu lebih banyak, lebih dominan dibandingkan musyrikin Arab yang ada di Yaman. Ya. Falaisu juhalan. Maka mereka bukanlah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh sebagaimana musyrikin yang tidak memiliki kitab. Namun mereka memiliki kitab, artinya mereka memiliki ilmu tentang Allah, tentang kerasulan para rasul, tentang risalah, mereka memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Bal indahum ulumun wa syubahun. Bahkan mereka memiliki ilmu dan bahkan mereka memiliki syubhat. Memiliki syubhat. Fanabbaha, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan Mu'ad akan hal tersebut. Liyasta'idda lahum agar Mu'ad mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan modal ilmu dan yang lainnya, ya, dan mengingat pesan dari Nabi SAW, liyuballigha lahum amrahum, agar Mu'ad bin Jabal menyampaikan kepada Nabi, ya, amrallah, perkara Allah Subhanahu wa taala, agar Mu'ad fokus tidak meladeni, ya, ajakan debat mereka. Ya, disebutkan di sini. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ialah dakwah syahadat la ilaha illallah. Ya. Maknanya apa? La taltafit ila syubabihim wa ulumihim. Ya. Ya, adik-adik, siapa Ukasya? Diam dulu ya. Nah, maknanya ialah la taltafit ila syubabihim wa ulumihim. Janganlah, maksudnya kata Nabi, janganlah engkau menoleh kepada syubhat dan ilmu yang ada pada mereka. Tidak pedulikan, fokus saja ke dalam dakwah. Bal balik at-tauhida, balikhum at-tauhida, tetap sampaikan kepada mereka perkara tauhid. Ya, wa ila an yuwahiduhu wa ayakhussuhu bil ibadati duna ghairihi kal Uzair wa Isa wa ahbarihim wa ruhbanihim. Ya, fokuskan saja agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada Uzair sebagaimana orang-orang Yahudi yang juga memberikan ibadah kepada Uzair, kepada Isa sebagaimana orang-orang Nasrani memberikan ibadah kepada Isa, ya, atau mereka beribadah kepada, ya, pendeta mereka dan ahli ibadah mereka, ya, yaitu dalam bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tatkala pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka ikut menghalalkannya, atau sebaliknya, pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka mengikutinya. Maka itu adalah bentuk peribadatan kepada pendeta mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ibadatullah, sampai mereka beribadah pada Allah, inilah tafsir dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, karena makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau hanya pada isbat, penetapan saja, yaitu ketika seseorang mengatakan saya sudah beribadah kepada Allah, namun ternyata dia juga masih beribadah kepada Isa, dia masih beribadah kepada Uzair, dia masih beribadah kepada, ya, sesembahan selain Allah, ya, maka ini bukanlah tauhid. Coba adik-adik pulang dulu. Siapa ini? Pulang. Aufa, siapa lagi yang di dalam? Ukasya, kalau mau diam, ya. Pulang. Siapa lagi? Pozan. Anak-anak yang situ siapa Pozan? Ya, di luar. Ada Opa ya, Opa. Hakim. Hakim. Taib. Wa fi riwayatin ibadat Allah wa hiya tafsirun li syahadati an la ilaha illallah. Wa qawluhu fa in ata'uka lidzalik, dan sabda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, yaitu mereka telah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka telah mau meninggalkan peribadatan kepada Isa, meninggalkan peribadatan kepada Uzair, ya, ai akhlasul ibadata wa taraku ghairah, mereka telah memurnikan ibadah hanya pada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mereka telah menerima hal ini. Ya, mereka telah mengingkari segala sesembahan yang diibadahi selain Allah. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Maka Nabi mengabarkan, fa'alimhum anna Allah ftarada alaihim khamsa salawat. Maka kabarkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka, Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Ya, kata Syekh bin Baz, hadza yadullu ala annal musyrik, dan ini menunjukkan bahwasanya musyrik yud'a awalan ila tauhid. Ini didakwahkan pertama kali ialah didakwahkan kepada tauhid, bukan kepada perkara yang lain-lain dulu. Ya, ini juga yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya. Dahulu para sahabat ketika masih berada di Mekah, mereka juga terjerumus ke dalam, ya, kekeliruan, penyimpangan yang banyak di samping kekeliruan yang paling mendasar, yaitu kesyirikan. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajak sahabat kecuali kepada tauhid. Ya, sehingga Aisyah menyatakan seandainya Nabi alaihi salatu wasallam memulai dakwahnya dengan larangan ini, larangan itu, larangan memakan bangkai, maka pasti ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditolak oleh para sahabat. Ya, oleh karena itu bagi siapa saja yang hendak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdakwah sebagaimana pembahasan telah lalu, dia ingin menjadikan jalan hidup ia jalan dakwah, ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, Qul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, maka dia harus juga mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya, ini penting ya. Yang diutus oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah Mu'ad. Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang faqih. Beliau berada di Yaman, terus berada di Yaman, membimbing orang-orang Yaman. Sampai Rasulullah SAW wafat di Madinah, beliau tetap berada di Yaman. Baru ketika pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, beliau kembali ke Madinah. Ya, beliau fokus membimbing ahlul Yaman. Ya, untuk merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, fa in ajaba du'iya ila salati. Kalau mereka mau menerima dakwah tauhid, maka mereka didakwahkan untuk sholat. Nah, ini penting juga ini. Maka kewajiban yang paling wajib setelah tauhid adalah sholat. Ya, kewajiban yang paling wajib setelah tauhid adalah sholat. Maka bagaimana mungkin seseorang berislam tanpa sholat? Ya, sholat harus dikerjakan dalam keadaan apapun, dalam keadaan ya safar apalagi mukim, dalam keadaan sakit apalagi sehat. Ya, dalam keadaan aman atau berperang, dalam keadaan ya tidak bisa berdiri atau bisa berdiri, semua dalam keadaan apapun sholat harus dikerjakan. Ya, maka sholat adalah bagian penting dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian ya bagi seseorang untuk mendapatkan Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-ahdu alladhi bainahum wa bainana as-shalah. Perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka musyrikin adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Kemudian fa in ajabu wa aqamaha, kalau mereka mau menerima dakwah salat, mereka pun mengerjakan salat, du'iya ila zakati, maka mereka pun didakwahkan kepada zakat. Allati tu'khadhu minal aghnia wa turaddu ila al-fuqara, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada kaum fakir. Wa dzakara al-fuqara huna yadullu ala annahum ahammul asnaf. Ya, maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fuqara, maka ini menunjukkan bahwasanya fuqara adalah asnaf, ya, yaitu di antara jenis-jenis orang-orang yang berhak menerima zakat yang paling penting, yang paling awal. Lidzalika bada bihim fil ayah innamas shadaqatu lil fuqara. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan fuqara, ya, ketika menerangkan dalam ayat Al-Qur'an siapa yang berhak menerima zakat, Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu diberikan kepada fuqara, ya, orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini kalau dalam pembahasan fikih dia di kedudukannya di bawah orang miskin. Ya, orang miskin. Orang miskin dia memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, fuqara orang fakir di bawah itu. Walaupun kalau disebut ya miskin mencakup fakir. Ya, namun kalau disebutkan fakir belum tentu miskin. Ya, afwan. Kalau disebutkan fakir pasti miskin. Tapi kalau disebutkan miskin belum tentu fakir. Karena fakir lebih membutuhkan lagi dibandingkan miskin. Namun biasanya dimutlakkan oleh para ulama penamaan tersebut. Qauluhu fa in ajabuka fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ay la ta'khudhil amwal al-thaminata 'indahum bil quwwati bal al-wasatu. Karena amwal karimatun wa mutawassitatun wa la'imatun illa in tabat nafsuhu bil karimati fa huwa afdalu lahum wattaki da'wat al mazlumi ay ihdhar an tudhlimahum fayad'u ay ihdhar an tudhlimahum Faida'una alaika fatusibuka fatusibaka da'watuhum. Wa da'watul mazlumi mustajabatun. Wa inna maktasara ala hadhihi al-umuri al-thalathati li'annahum ahammul umuri. Wa man ajaba ilaiha ajaba ila ma siwaha min al-hajji wa sawmi wa ghairiha. Li'annahum idha istajabu lil-umuri al-thalathati al-mutaqaddimati فَإِنَّ إِجَابَتَهُمْ عَنْ إِيمَانٍ وَقَنَاعَةٍ وَهَذَا الْإِيمَانُ يَدْفَعُهُمْ إِلَى بَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ إِلَى آخِرِهَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَفِي الْحَدِيثِ أمرت أن أقاتل الناس حتى إلى آخره. فالأصول الثلاثة هذه هي الأم. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa in ajabuka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya, kalau mereka sudah mentaati engkau dalam hal ini, artinya mereka sudah mau menunaikan zakat, ya, zakat mal mereka tunaikan ketika sudah mencapai haulnya, ya, nisabnya pun juga sudah terpenuhi, ya, maka iyyaka hati-hati engkau wa qara'ima amwalihim, dari mengambil zakat dari harta-harta mereka yang paling bagus, yang paling mulia. Qara'im jamak dari karimah, yaitu harta mereka yang nafisah, yang paling berharga, ya, yang paling berharga. Maka hati-hati. Maka kalau kita menjadi amilu zakah, maka kita mengambil zakat, misalkan kambing seseorang, kambingnya berjumlah 40 ekor kambing, dan kambingnya itu diumbar, ya, diumbar, tidak diberi pakan sendiri, artinya diumbar, dan sudah mencapai nisabnya 40, haulnya juga minimal 40, sudah sampai haulnya 1 tahun, kita ambil kambingnya yang pertengahan. Ada kambing yang besar-besar, kita ambil yang pertengahan, bukan yang paling besar, bukan yang tanduknya paling bagus, ya. Maka hati-hati, itu tidak diperkenankan. Aila ta'khudhu amwala saminata indahum. Ya, jangan ambil harta mereka yang paling bernilai, yang paling bagus, yang paling mahal, indahum, yang ada pada mereka, bilquwwah. Balil wasat. Namun ambillah yang pertengahan. Karena yang namanya harta ada yang karimah, yang paling mulia, yang pertengahan, ada yang la'imah, yang di bawahnya lagi. Nah, kita ambil yang mutawasithah, yang pertengahan. Illa an tabat nafsuh, kecuali kalau dengan kerelaan hati dia. Kerelaan hati dia. Ya. Tayyib. Bil karimah, ketika dia menyodorkan zakat dia dengan harta dia yang paling bagus, fa huwa afdalul lahum. Ya. Maka ini adalah lebih afdol, lebih utama bagi mereka. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyegaskan, memberikan wasiat secara umum, wattaqi da'watal madlum. Ya, takutlah engkau akan doa orang yang terzalimi. Hati-hati, inilah wasiat yang penting dari Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa bagi para amil zakah, para amir muslim, agar berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun dia kafir yang terzalimi tersebut. Selama dia berdoanya murni hanya kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa dia, ya. Fa barakallahu fikum. Hatta walau kana kafiran, walaupun dia kafir. Ini penting ini. Ya. Kemudian ihdar an tadlimahum, hati-hati Anda dari menzalimi mereka. Fa yad'u fayad'una alaika, nah, maka nanti mereka akan, ya, mendoakan keburukan untukmu. Fatusibaka, maka tusiba mansub bi'an mutmaratan ba'da fa sababiyah, ya. Kenapa? Karena diawali oleh ada namanya amr, ihzar. Maka fatusibaka da'watuhum, maka doa keburukan mereka itu akan mengenai Anda. Ya, dan da'watul madlumin mustajabatun. Doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman ya, terhadap doa orang yang terzalimi, wali izzati la unsurannaki walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, aku akan benar-benar mengabulkan, ya, menolongmu walaupun nanti di akhir masa. Betul-betul akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terzalimi ini. Na'am barakallahu fikum. Ya, jadi doa orang yang terzalimi akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala selama doanya kepada Allah. Namun orang kafir yang terzalimi berdoanya kepada tagut mereka, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa inna maqtasara ala hadhihi al-umura salasati. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mencukupkan ya, membekali Mu'ad agar Mu'ad fokus mendakwahkan dengan tiga hal ini, yaitu dakwah tauhid, dakwah salat, dakwah zakat, li'annaha ahamul umur. Karena tiga hal ini adalah yang paling urgen. Wa man ajaba ilaiha ajaba ila masiwaha minal haji wa shaumi wa ghairiha. Maka siapa yang mau menerima dakwah ini, dia mau bersyahadat la ilaha illallah, meninggalkan semua kesyirikan, beribadah hanya pada Allah, dia mau menegakkan salat, menunaikan zakat, maka niscaya dia akan mampu pula menerima yang selainnya, yaitu rukun Islam yang lainnya, yaitu haji, puasa, ya, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, li'annahum idza stajabu lil umuri as-salasati al-mutaqaddimati, karena mereka apabila mereka sudah mau menerima seruan ajakan dari tiga dakwah yang paling urgen ini yang telah disebutkan semua. Fa inna ijabatahum an imanin wa qanaatin. Maka ya, maka mereka pun akan mengijabah, menerima seruan ya untuk mengimani yang lainnya ini dengan penuh keimanan dan qanaah. Wa hadzal iman yadfa'uhum ila baqiyati syara'i. Maka keimanan ini akan mendorong mereka untuk mengamalkan syariat-syariat yang lainnya. Ya, oleh karena itulah iqtasara 'alaiha al-Qur'anu, Al-Qur'an mencukupkan diri ya dengan tiga hal ini, ya, fa in tabu, apabila mereka telah bertobat. Tobat dari apa? Dari kesyirikan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, wa aqamus salata. Mereka mau mengerjakan salat, membayar zakat, ya. Kemudian Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya pada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, memurnikan ibadahnya pada Allah. Ya, lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka mau mengerjakan salat, ya, menunaikan zakat. Dalam hadis umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, fal aslu fal usul as-salasah, maka tiga komponen ini yaitu dakwah tauhid, dakwah salat, dakwah zakat, hadhihi hiyal ummu. Inilah yang perkara yang induk, yang paling penting. Ya. Nah, sebagian dai dari kita pun juga demikian, ini lalai akan hal ini. Kita kadang terkecoh ya dengan problematika yang menimpa umat, sehingga kita memfokuskan dakwah bukan pada tiga perkara ini ya, sehingga umat pun tidak akan beres, dakwah pun tidak akan beres. Nah, ini ada pelajaran yang penting sekali yang tadi disebutkan oleh Syekh bin Baz. Kenapa Nabi menyatakan fal yakun awwalu ma tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah, ya, jadikanlah itu yang menjadi asas dalam dakwah. Kata Syekh bin Baz, la taltafit ila syubabihim. Jangan engkau menoleh kepada syubhat mereka. Fokus saja kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah tauhid. Ya. Tidak perlu melayani debat-debat mereka, tidak perlu melayani menjawab segala syubhat-syubhat mereka. Fokuskan saja demikian. Dan ini telah dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal dan hasilnya luar biasa. Ya, kaum Yaman menghadapi Mu'ad sendiri, mereka takluk. Mereka takluk, Allah memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab dakwah ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Kematannya. Summa qala al-mu'allifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala wa lahumā an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar law tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم kulluhum yarju an yu'taha faqala aina Ali ibn Abi Talib faqila huwa yashtaki aynayhi farsalu ilayhi fa'utiya bihi fabasaqa fi aynayhi wada'a lahu fabara ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu rayata faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islami wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fihi fawallahi lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Ya, kita bahas matanya dulu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab walahuma, masih dari riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. An Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari, sahabat yang masyhur radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW qala yawma Khaybar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari peperangan Khaybar, yaitu hari pengepungan terhadap orang-orang Yahudi, pada tahun ke-7 Hijriah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, saya sungguh akan menyerahkan rayah, yaitu panji, bendera peperangan, kepada seseorang yang Allah mencintai mereka, Allah dan Rasulullah mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah Subhanahu Allah dan Rasulnya. Ini sebuah keutamaan yang besar bagi pemimpin peperangan Khaybar tersebut, sehingga para sahabat terkejut, bahwa mereka pun berangan-angan. Disebutkan di sini, fabatan nas, maka manusia pun berlalu malam bagi manusia, ya dukun, mereka pun memperbincangkan, lailatahum, memperbincangkan di malam mereka tersebut, ayyum yutaha, siapa yang diberikan. Falamma asbahu wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka malam ketika besok paginya mereka bergegas kepada Rasulullah sallallahu, kulluhum yarju an yutaha, semuanya berharap agar mereka diberikan panji bendera kepemimpinan tersebut kepada dirinya. Padahal telah maklum bahwasanya para sahabat itu sangat menjauhi yang namanya ri'asah. Mereka menjauhi yang namanya kepemimpinan. Enggak ada ya sahabat yang mendambakan kepemimpinan. Kalaupun ada, maka diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kisah Abu Dzar. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ma tamannaitu al-imarata ila hadhihi lailah." Saya enggak pernah berangan-angan mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali malam itu aja. Karena fadilahnya sangat besar. Seorang yang memegang panji bendera tersebut, bendera kaum muslimin tersebut di Khaybar, maka dia dijamin oleh Nabi, orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka mereka pun berangan-angan agar mereka mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian Nabi bersabda, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aina. Kata ainai, kata para sahabat, dia mengeluhkan sedang sakit kepada kedua matanya. Sedang sakit matanya. Fa arsalu ilaih. Maka para sahabat pun diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil Ali. Fa utiya bih, dipanggillah, didatangkan Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, dengan meludah sedikit di kedua mata Nabi, di kedua mata Ali. Kemudian disebutkan di sini, wada'a lahu, dan doakan kesembuhan, kebaikan untuk Ali. Fabaro'a, maka fabaro'a. Fabaro'a, maka sembuhlah. Ini dengan difathahkan ba, boleh juga fabari'a, boleh juga dibaca fabari'ah. Baro'ah wazan fa'ala, boleh juga dengan wazan fa'ilah. Baik. Maka sembuhlah. Ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan enggak pernah sakit lagi sebelumnya. Enggak pernah. terkena penyakit sebelumnya. Kemudian fa'atahu ar-rayata, maka Nabi pun alaihi salatu wasalam memberikan kepada Ali bendera tersebut, wa qala unfud ala rislik, ya melangkahlah dengan tenang, hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau mendatangi bisahatihim, ya tanah mereka yang dekat dengan mereka, dekat dengan mereka, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa tsumma da'uhum ila al-islam, dakwahkan mereka pada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, ya, dan kabarkan kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan, ya, kepada mereka. Fa wallahi, maka demi Allah, la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, maka demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara engkau yang menjadi sebabnya, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan, ya, ontak merah yang menjadi lambang kendaraan paling mewah di saat waktu tersebut. Nah. Thumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala, ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أوتين الراية غدا رجلا إلى آخره. وخوض الصحابة في من يؤطاها وتمنيهم لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر تعيين أن هذا الرجل بعينه يحب الله ويحبه الله، ففيها زيادة فضل ومزية. ولذا قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. Ya. Maka diterangkan di sini oleh Syekh bin Baz. Ya, maka para sahabat memperbincangkan fiman yu'taha, siapa yang diberikan bendera tersebut. Mereka berangan-angan agar mereka mendapatkannya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara ta'yin, ya, dengan jelas bahwa orang tersebut Allah mencintainya. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka ini adalah tambahan keutamaan, tambahan nilai. Sehingga Umar mengatakan ma'ahbabtu al-imarata ila yawmaidzin, saya enggak menyukai kepemimpinan. Dalam riwayat yang lain ma'tamannaitu, saya enggak pernah berangan-angan mendapatkan kepemimpinan kecuali pada hari itu aja. Ya. Pada hari itu. Jadi, jam berapa Isya? 7.32. Hah? Masih 7 menit lagi. Nah, ini Anda baca aja biar cepat kali ya. Ya, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fabara'ah, boleh juga dibaca dengan fabari'ah. Maka Ali pun sembuh setelah didoakan dan diludahi matanya sedikit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha min alamatis sidqin nabi alaihi salatu wasallam. Maka dalam keterangan ini adalah tanda akan kebenaran, ya, Nabi alaihi salatu wasallam. Wahyu ayatun min ayatillah, ini adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, adalah ala qudratihi al-azimah, yang menunjukkan akan, ya, kemahakuasaan Allah yang azimah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Ali, ya, ala rislik, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, unfut ala rislik, berjalanlah ala rislik. Ala rislik ala rifkik, dengan tenang, tanpa terburu-buru, ai ala mahlik, ya, dengan perlahan, ya, dengan perlahan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sampai engkau hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau datang ke tempat mereka, bisahatihim, ya, yaitu ke tanah mereka, dekat dengan benteng-benteng mereka, ya, biqurbihim, dengan dekat mereka, ya, liyakuna asja'alil mu'minin wa arhabalil a'da, yang dengan agar demikian ini lebih membuat kaum mukminin itu termotivasi, lebih berani lagi, dan di sini lebih menakutkan, lebih membuat takut, menggetarkan para musuh. Mereka, ya, akan khawatir, kok Ali sampai berani mendekat ke benteng-benteng mereka. Amal baik, tapi kalau dari jauh, fayudhibul junuda, Ini akan malah melemahkan pasukan kaum muslimin, yusajji'u al-a'da, ya, dan malah akan membuat musuh semakin berani. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Ya. Tsumma du'uhum ila al-Islam. Kemudian dakwahkanlah mereka kepada Islam. Yaitu pada Islam maksudnya istislam lillahi bi tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadalah bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Yaitu maksudnya berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah taala dalam ibadah. Tunduk patuh pada Allah dengan penuh ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Walaukan qaddu'u min qablu. Walaupun mereka sebelumnya telah pernah didakwahkan, karena mereka sebelumnya ada di Madinah, kemudian mereka terusir, mereka ke Khaybar. Ya, ke Khaybar. Kemudian didakwahi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diperangi. Ini mimbabi iqamatil hujjah wa kamalil ma'dzurah. Ini bagian dari bab ditegakkannya hujjah sekali lagi. Ya, dan sempurnanya ma'dzurah. Ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yadullu ala annahu yanbaghi al-ihtimamu bidda'wati wal hirs 'alaiha qabla al-qital walau kanu qad du'u li'ilmihim yahtadun la'allahum yahtadun. Dan ini menunjukkan bahwa sepatutnya agar memfokuskan dakwah, ya, dan lebih antusias lagi kepada dakwah kepada Islam sebelum diperangi, walaupun mereka setelah sebelumnya didakwahi, ya, semoga agar mereka mau menerima hidayah. Ya, wa istahabbu at-taqraru, bahkan dianjurkan untuk mengulang-ulangi dakwah idza da'atil hajatu khassatan minal yahud. Ya, apabila memang ada hajat terlebih khusus dari kalangan orang-orang Yahudi, alladzina ya'rifunal haqqo, yang mereka telah mengetahui kebenaran, walakinnahum yuhibbunad dunya wa yahsudunal mu'minin. Ya, namun mereka lebih mencintai, menyukai dunia, dan mereka hasad terhadap kaum mukminin. Wa qauluhu dan sabda Nabi fa fataha aynah. Ya. Yaitu Ali, maka orang tersebut akan memenangkan kaum muslimin, ya, dengan orang tersebut. Ini adalah manqabatun ukhra li Aliin radhiyallahu. Ini adalah manqabah, ya, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib yang lain. Dan sabda Nabi, "Fa wallahi la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nam." Maka demi Allah, ya. Maka demi Allah, ya, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara Anda, maka ini lebih baik daripada Anda mendapatkan, ya, humrun na'am, ya, ontak merah, ibil, anfusu amwalil Arab, harta orang Arab yang paling mahal, yang paling utama, fihi idhamu da'wah ilallah. Dalam hadis ini terdapat keterangan agungnya, ya, besarnya, ya, keutamaan berdakwah, wa annahum ahammu minal qital, dan bahwasanya dakwah ini wa annaha ahammu minal qital, ya, bahkan lebih penting daripada peperangan, bal hiyal maqsud minal qital, lidzalika bu'itsat ar-rusul, bahkan dakwah syahadat inilah yang maksud tujuan dari peperangan. Kenapa mereka diperangi? Ya, karena mereka menolak dakwah. Oleh karena itulah para rasul diutus, ya, min humrin na'am, ya, dengan didomakkan ha wa sukunil mim. Mimnya disukunkan, jamak dari ahmar, onta-onta yang merah-merah. La bidomil ha wa mim, bukan dengan humur. Kalau humur itu jam'u himar, ya. Jamak dari keledai, ya. Bukan itu yang dimaksud, tapi onta merah. Ya, onta merah. Wal ma'na khairun laka minal ibil as-saminah. Maknanya adalah itu lebih baik daripada Anda mendapatkan onta yang paling mahal. Ya, yang merupakan lambang kebesaran, kemewahan orang-orang Arab. Fihi bayanu ahammiyati da'wati wa ta'limin nas, maka dalam keterangan ini terdapat keterangan akan urgensinya mendakwah dan mengajarkan manusia, ya, fa in abau qutilu, kalau mereka menolak maka mereka diperangi, ya, liyakuffu syarrahum wa la yakunu aqabatan, untuk menahan dari segala keburukan mereka dan agar, ya, tidak menjadi, ya, perintangan, ya, fitariki ghairihim, dalam jalan dakwah kepada selain mereka ilal Islam, untuk diseru kepada Islam. Wa ista'anu bihim bi amwalihim fi sabilillah, ya, dan dimanfaatkanlah dengan harta mereka dalam berjihad di jalan Allah. Sabda Nabi, la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, la mani'a min an yu'amma al haditsu hatta al muslim al asi. Nah, ini tidak mengapa hadis ini diumumkan, ya, dicakupkan kepada mukmin yang bermaksiat ketika kita dakwahkan. Maka ini juga mendapatkan fadilah yang sama. Jadi tidak hanya khusus kita mendakwahkan seorang kafir menjadi muslim baru dapat keutamaan ini. Enggak. Bahkan kita mendakwahkan muslim yang bermaksiat agar dia meninggalkan kemaksiatannya menuju kepada ketaatan, ini juga mendapatkan keutamaan ini. Ya, Nabi SAW juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ya, siapa yang mengajak menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya yang diajak kepada kebaikan tersebut. Banyak sekali. Mandala ala huda dan seterusnya. Wa yajuz an yubaghithahum bil harbi. Namun boleh saja untuk menyerang mereka, menyerang musuh orang-orang kafir secara tiba-tiba bil harb. Ya, in balaghathum ad-da'watu. Apabila dakwah telah sampai kepada mereka namun mereka menolak. Kama aghara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala bani al-Mustalik. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerangi Bani Mustalik, dakwah sudah sampai kepada mereka sebelumnya dan mereka tidak didakwahi lagi sebelum diperangi. Wa in taqarrarat ad-da'watu wa in tataqarrabtid ad-da'watu qabla al-qital lil maslahati fala ba'sa. Nah, seandainya telah berulang dakwah, seruan dakwah sebelum diperangi untuk sebuah kemaslahatan, ya, maka itu tidak mengapa. Wa fihi jawazul qasam wa illam yuhallam. Juga di sini disebutkan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Ketika Nabi bersabda, fa wallahi la hadiyallahu, ya, dan seterusnya. Maka demi Allah, padahal Nabi tidak minta disumpah. Lita'kidi amrin, ya, untuk mempertegas perkara ini. Wa qad yusra'u yustahabu indal hajati lita'kidi amrin. Ya, terkadang disyariatkan, dianjurkan ketika memang ada sebuah hajat untuk semakin menegaskan perkara ini hatta ya'lama al-mukhatabu annahu haqqun, sampai orang yang diajak bicara itu mengetahui bahwasanya ini adalah benar-benar perkara yang hak. Tapi selesai bab ini, nanti insyaallah kita akan lanjut di pekan ke depan, pekan berikutnya masuk pada bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat alla ilaha illallah. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.